حمل العزيز الغفار مكوّر الليل على النهار تبصرة يولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم على تعقب الأنصار. أما بعد, نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها, وهذا هو المجلس السادس والعشرون من دراسة هذا الكتاب. وقد وصلنا إلى آخر ما أخذنا الكلام عن جمع التكسير, جمع التكسير لغير العقلاء, لغير العقلاء في الدرس السادس عشر. درس السادس عشر نقرأ النص أولا. لمن هذه الأقلام يا محمد؟ لمن هذه الأقلام يا محمد؟ هي لي يا أستاذ. هي لي يا أستاذ. هي جميلة جدا. هي جميلة جدا. وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ لا, هي لحامل. لا, هي لحامل. أين دفاتركم يا إخوان؟ أين دفاتركم يا إخوان؟ هي هنا على هذا المكتب. هي هنا على هذا المكتب. نعم, في هذا النص وقد درسنا أن فيه جمع التكسير, وهذا الجمع لغير العاقل, يعني جمعنا untuk غير عاقل. هذه الأقلام, الأقلام جمع وهو غير عاقل, قلم جمع القلم. واسم الإشارة المناسب لجمع غير عاقل هو كمثلي مفرد مؤنث, كمثلي مفرد مؤنث, ليا seperti مفرد مؤنث. هذه, هذه كانت seperti مفرد مؤنث. هذه طالبة, هذه الأقلام أيضا itu berlaku pada jamak taksir ghairu aqil. Hiya li dhamirun munfasilun lil aqlam, wakainya dhamir hiya, wa hiya li muannath mufrad ghaib, li muannath mufrad ghaib. Thumma aydan qawlul mudarris wa hadihil kutubul jadidatu, hadihil kutub al jadidatu, hadihi اسم إشارة للمؤنث مفرد. الجديدة هذا أيضا صفة مناسبة لمؤنث مفرد, يعني itu صفات yang biasa untuk مؤنث مفرد, untuk mensifati dan mengisyaratkan kepada الكتب, الكتب. إذن القاعدة في جمع التكسير لغير عاقل أنه يشبه مؤنث مفرد, dia seperti مؤنث مفرد dalam isim isyarahnya, domir munfasilnya, ya, baik ketika fiilnya maupun sifatnya. Nah, dia seperti muannath mufrad, ya. Itu kaidah dalam jamak taksir. Sudah kan ya waktu itu ya? Sudah kita tulis ya. Ayo nuwasil ila tamrin al-awwal. Ta'ammal, ma'ana ta'ammal? Ta'ammal, perhatikan. Ta'ammalil amthilata, al-amthilata contoh-contoh, al-amthilata jam'ul mithal, al-amthilata al-atiyata berikut, sahih. Lafzul mufrad, hadha talibun jadidun huwa min Belgika, Belgika, Belgika, Belgia, Belgium. Jaya, Belgika. Karena enggak ada G, yang ada Rain, tapi enggak ini. Itu beda makhraj juga sebenarnya. Hayya iqra'u. Hadha talibun jadidun. Hadha talibun jadidun. Huwa. Huwa. Huwa Belgika. Naam. Belgika. Jika. Kalau bilnya walau alam bisa ba, bisa bi ya, tapi yang saya pernah dengar orang Arab itu bi. Biasanya b, b itu fleksibel ya. Kalau diucapkan dengan bahasa Latinnya b, itu bisa jadi ba, bisa jadi bi. Ya. Seperti Bekasi, Bekasi itu sebagian ada yang melafazkan Bekasi, Ada juga yang bikasi, bikasi. Sebagian orang Arab yang pernah kesini. Al-jama' ha'ula'i tullabun jududun hum min Biljika. Ha'ula'i tullabun jududun hum min Biljika. Al-mufrad hadha kitabun jadidun huwa min Biljika. Hadha kitabun jadidun huwa min Biljika. Al-jama' hadhihi kutubun jadidatun hiya min Biljika. هذه كتب جديدة هي من بلجيكا. الآن تفضل اقرأ جملة أولى ثم ترجم. هذا طالب جديد هو من بلجيكا. Mahasiswa ini baru, dia dari Belgia mana? Belgia. Belgia. Ya, dari Belgia. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia dari Belgia. Ada di mana ada, Hu? Al-jama'ah ha'ulai tullabun jududun hum min Biljika. Mereka ini para siswa yang baru. Mereka dari Belgia. Ya, mereka dari Belgia. Ada di mana ada, Hu? Hadha kitabun jadidun huwa min Biljika. Ini kitab yang baru. Ia dari Belgia. Iya. Yeah. Ia dari Belgia. Ada di mana, Hu? Ada ahli kutub jadi itu. Ia min Belgia. Itu buku baru. Ia dari Belgia. Ia dari Belgia. Ya, hada qaidah fil mufrad wal jam'i li'aqilin wa ghairi aqil. Ya, ini kaidahnya untuk yang akil maupun ghairu aqil. Isim mudzakkar yang aqil, isim isyarahnya hadza. Hadza talibun mudzakkar aqil. Sifatnya jadidun. Ketika dhamir munfasilnya huwa. Ya, biasa. Ya, ini untuk mudzakkar mufrad yang dia aqil. Ketika untuk menggantikan isim yang mudzakkar mufrad ghairu aqil, maka sama saja, sama saja baik isim isyarahnya, dhamirnya, sifatnya. Seperti apa? Mufrad yang ba. Hadza kitabun jadidun. Hadza isim isyarah di mudzakkar yang yusyaru ilaihi ghairu aqil. Kitab yang ditunjuknya ghairu aqil, tidak berakal, ya. Kitabun ghairu aqil dengan isim isyarah mudzakkar hadza. Sifatnya pun sama. Jadidun. Jadidun sifat bagi kitab. Sama saja dia. Ya, sifat sebagaimana normalnya isim mudzakkar mufrad, ya. Jadidun. Dhamir munfasilah pun sama, huwa. Huwa min Biljika. Dhamir munfasilun li mudzakkarin mufradin ghaibin. Sama saja dengan huwa. Ya, maka ketika mufrad antara akil dengan ghairu akil sama saja, ya, antara akil dengan ghairu akil sama saja di posisi mufradnya. Adapun jamaknya ketika akil, maka pakai domir, isim isyarah, sifat, kata ganti yang sesuai dengan jamaah. Ya, bagaimana talibun jamaknya tullabun, maka pakai isim isyarah untuk jama' ha'ula'i. Ha'ula'i tullabun. Tullabun jama', dia pakai jama' taksir. Maka sifatnya disesuaikan juga pakai jama' taksir. Tullabun jududun. Tullabun jududun. Begitu pula dhamir munfasilnya disesuaikan untuk jama', untuk jama'ah. Hum min Biljika. Hum dhamir munfasil, ya, untuk jamak mudzakkar salim, karena tullabun memang jamak mudzakkar, ya. Maka dhamirnya, sifatnya dan isim isyarahnya disesuaikan untuk jamaah haula'i, jududun dan hum. Ini ketika isim mufrad mudzakkarnya aqil, ya, aqilun, jamaknya uqala. Adapun ketika isim mudzakkar mufradnya ghairu aqil seperti kitab, maka kaidah dalam bab jamaknya beda lagi, ya, dia berbeda. Bagaimana bedanya? Kitabun kutubun, isim isyarahnya hadhihi, isim isyarahnya hadhihi, yushbihu ma kana li mufradin muannatsin ghaibin, dia seperti, dianggap seperti muannats mufrad. Hadhihi itu kan isim isyarah yang biasa digunakan untuk hadhihi talibatun, digunakan lagi untuk jamak ghairu aqil, ya, jamak ghairu aqil seperti kutubun, isim isyarahnya pakai hadhihi. Begitu pula ketika sifatnya ketika jamaknya itu mudzakkar atau muannats, tapi dia aqil, jamaknya biasanya ikut jamak, ya, apakah dia jamak taksir atau jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim, ketika jamaknya ghairu, ketika jamaknya aqil. Tapi ketika jamak untuk isim yang dia ghairu aqil, kutubun ghairu aqil, maka sifatnya pakai sifat untuk muannats mufrad. Sifatnya pakai sifat untuk muannats mufrad, jadidatun. Jadidatun kan sama, biasa digunakan untuk talibatun. Hadhihi talibatun jadidatun. Ya, sama persis. Pakai yang untuk muannats mufrad. Begitu pula dhamirnya, dhamir munfasilnya pakai yang biasa digunakan untuk muannats mufrad. Hiya, ya, maka seperti ini, hakada muamalatu jam'i ghairi aqil, seperti inilah muamalah untuk jama' yang ghairu aqil, dia dianggap seperti muannats mufrad, baik isim isyarahnya, sifatnya, badalnya, dhamir munfasilnya, fi'ilnya, nanti kalau pakai fi'il, ya, maka dia dianggap seperti muannats mufrad kalau jamaknya ghairu aqil. Paham ya? Gampang ya? Gampang. Tamrin athani. Hawwil al-mubtada, bermakna hawwil ubahlah al-mubtada mubtada fi kullin, pada tiap-tiap min al-jumali kalimat-kalimat al-atiyati berikut ila jam'in, kepada jama', ya, kepada jama'. Misaluhu hadza baitun, hadza baitun, hadza ismun syarah li mudzakkar mufrad, isim zahirnya baitun, baitun isim zahir mudzakkar. Bagaimana jama'nya? Jama' untuk baitun buyutun, jama' taksir buyutun. Isim isyarahnya bagaimana? Pakai hadhihi, pakai hadhihi, isim isyarah yang biasa untuk muannats mufrad. Kenapa? Karena dia jamaknya jamak ghairu aqil. Paham ya? Tafadhal alladhi ba'dahu, iqra, iqra mufradahu thumma tarjim thumma hawil ila al-jam'i. Tafadhal. Naam sahih, hadhihi nujumun. Ada di mana hu? Hadha darsun. Hadhihi nujumun. Terjemah bulan. Hadha darsun. Ini pelajaran. Hadha durusun. Ini pelajaran. Pak, isim isyarahnya bagaimana? Hadhihi. Hadhihi. Durusun. Durusun. Ini pelajaran-pelajaran. Pelajaran-pelajaran, sahih. Ada di mana hu? Ini pena-pena, sahih. Cuma hadza babul, ini pintu. Hadhihi abwabul, ini pintu-pintu. Ini pintu-pintu. Naam. Hadza nahr, ini sungai. Hadhihi anharu, ini sungai-sungai. Ini adalah sungai-sungai. Ya, anharun tajri min tahtihal anhar. Anhar jama' nahr. Nahrun yajuzu an yakuna bisukunil ha, nahrun hakada bisukunil ha, wa yajuz an yakuna bifathil ha, bifath naharun, naharun hadha jaiz. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Nahar, wallah qiraat hafaz nahar, enggak tahu qiraat lain. Kalau qiraat hafaz yang ayat itu al-qamar nahar bi fathil ha, kilahuma sahih, ya duanya sahih, baik itu dengan sukun maupun dengan fathah. Naam, ada tiba adahu ada jamalun ini gunung, hadihi jibalun ini gunung, ini gunung-gunung, jibalun idal jibali kaifa nusibat, idal jibali kaifa nusibat, fi'ilnya pakai fi'il untuk mu'annath, mu'annath mufrad, nusibat tak sukun kan tak ta'nith, tanda untuk mu'annath mufrad. Naam, ada apa ada? Ada kartun ini anjing, hadihi jibalun ini anjing, ini anjing, anjing sahih, hadihi kilabun. Naam, ada bahrun ini laut, hadihi harun ini lautan, ini lautan sahih. Kalau lautan itu beda sama laut? Luas. Hah? Lebih luas ya? Samudra ya? Apa gimana? Biharun. Ya, kenal lautan ada berapa? Main. Lautan enggak beneran. Beda sama laut ya? Ada berapa lautan di dunia ini? Kenapa dikenal mengarungi 7 lautan? Emang lautan apa itu? Kok cuma 7? Hah? Allah alam ya, dari mana asalnya itu? 7, apa benar 7? Apa lempeng lautan apa gimana? So, samudranya yang besarnya gitu. Samudra Hindia, Pasifik, Atlantik, apalagi Antartika, Arktik ya, Arktik, dua lagi. Samudra apa? Itu makanya. Hindia kan di bawah Jawa, Pasifik ya itu kelilingi sama Asia, Amerika, Atlantik, Amerika, Eropa, Arktik kan di kutub utara, Antartik di selatan. Dua lagi mana? Dua lagi mana ini? Australia. Hah? Australia mana? Itu mah Antartika. Kan dia dia batas sama selatannya Antartika udah. Kalau batas sama barat timur itunya udah Pasifik. Kalau sama ke arah baratnya India. Mana dua lagi? Allah alam ini, di mana asal usul perkataan itu, ha? Bahrun. Bahrun kalau bahasa kiasan itu bahrun, fulan bahrun. Bisa untuk kalau alim seperti Ibnu Abbas itu dipuji oleh para sahabat itu bahrun dia. Bahrun innahu la bahrun. Lautan ilmu. Abdullah bin Abbas dipuji oleh para sahabat yang lainnya. Kalau untuk kendaraan atau kuda atau hewan cepat. Seperti Nabi SAW pernah dengar suara berisik di luar, kemudian langsung ambil kuda, gak tahu pinjam kuda siapa. Dicek oleh Nabi, oh ternyata bukan apa-apa. Innahu la bahrun. Kuda ini bahar. Ya ini apa cepat dia larinya. Ya Nabi SAW, Masya Allah, itu bisa naik kuda tanpa pelana. Naik kuda langsung naik. Gak usah pakai pelana, gak usah pakai tali kekang. Itu Nabi SAW bisa. Itu yang bisa seperti itu hanya orang yang sangat jago berkuda. Level yang sangat jago berkuda yang bisa seperti itu. Kalau yang normal mah mesti pakai kekang, pelana. Nabi enggak bisa dia langsung kuda telanjang itu naik. Kalau orang biasa mah jatuh. Ya. Orang biasa nih kuda telanjang jatuh. ala ala khailin, ala khailin uriyin. Nabi SAW naik di atas kuda telanjang, maksudnya tanpa pelana, tanpa kerang sama sekali. Naam alati ba'dahu. Hada kitabun, ini buku. Hadi kutubun, ini buku-buku. Ini buku, buku, sahih. Sama dari kitabun. Hada ba'dahu. Udah habis? Amin awal, tafadhal. Hada himamun, ini keledai. Hadhihi humurun, pakai hadhihi. Hewan-hewan itu dianggap tidak berakal. Dia mereka tidak berakal. Hadhihi humurun, ka'annahum humurun mustanfirah. Ah, pakai sifat muannas mustanfiratun. Fi'ilnya juga farrat min qaswara, farrat. Fi'il yang untuk muannas mufrad, farrat min qaswaratin, qaswaratin asad. Qaswara itu singa, salah satu nama singa. Singa itu namanya banyak. Asadun, Laythun, Abbasun, Ghadanfar, Qaswara, namanya banyak. Kalau tidak salah ada 500 nama singa itu. Nama singa itu 500. Di antara yang banyak itu nama singa, nama unta. Unta itu naik setahun namanya ganti. Nama ya, bukan jenis. Ya, unta kalau ini Ibnu Labun, 2 tahun Ibnu Makhot, 3 tahun fulan, fulan, fulan. Naik setahun namanya ganti unta itu. Ya, naik setahun namanya ganti. Pedang, pedang itu namanya juga banyak, ya. Orang Arab itu sesuatu yang mereka cintai dikasih nama banyak. Iya, sesuatu yang dicintai oleh mereka itu dikasih namanya banyak. Hah? Kinaya, kinaya. Itu kinaya kalau itu. Kinaya. Kalau ini enggak namanya nama sebagai hakiki. Ya. Dia banyak. Apa tuh? Apa aja namanya? Kiai Selamat. Ya, Kris sama. Iya. Nama-nama Kris apa juga? Nama-nama Kris. Kris ya. Chris. Dikasih Chris. Nama. Iya. Ya gitu orang Jawa ada juga. Nah, ada di mana, Bu? Ada sarirun. Ini tempat tidur. Hadhihi sururun. Ini tempat tidur, tempat tidur. Nah, sururun. Ada sururim maudunah. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin sururun. Kasur-kasur ya, kasurnya banyak, dipannya banyak, enggak cuma satu. Orang bininya juga enggak cuma satu di surga mah. Ya, enggak ada bini satu di surga. Hah? Iya, enggak ada, mana ada bini satu. Hah? Kalau di Sahih Muslim minimal 2. Minimal. Ya. Itu minimalnya. Ala aqalihi zaujan minal khuril 'ain. Maksimal mah terserah mau antum minta berapa. Hah? Enggak ada. Ya. Kalau di riwayat ini dulu. Ada daftar, ini buku tulis. Ada daftar, ini banyak buku tulis. Iya. Ini beberapa buku tulis. Ada di mana, Huk? Ada maktabun, ini meja. Ini beberapa meja. Nah, beberapa meja. Maktabun, makatibu. Ya, perhatikan ya, dari dafatiru, makatibu. Hada sigat muntahal jumu'. Itu sigat muntahal jumu'. Ya, dia jama', yang jama'nya itu la nihayata lahu, tidak berbatas. Beda dengan jama' qillah. Ada jamak yang dia berbatas, jamak qillah. Seperti wazan fa'alatun, fa'alatun. Ya, kama fil hadis bihasbi ibni Adam akalatun, akalatun. Itu jamak qillah. Kalau jamak qillah itu 3 sampai 10. Nah, 3 sampai 10 itu jamak qillah. ada jamak yang dia jamak kathrah, menunjukkan banyak, yang itu tidak berbatas, ya. Atau disebut juga diantaranya sigot-sigot muntahal jumu'. Yang sigot muntahal jumu' ini ghairu munsharif, nakirah biduni tanwin. In kana nakiratan fahuwa biduni tanwin. Contohnya wazan apa? Wazan mafa'ilu. Mafa'ilu seperti masajidu, bukan masajidun, enggak, mafa'ilu, masajidu. Mafa'ilu ada tambahan ya, ya, mafa'ilu seperti miftah, jamaknya mafatihu. Mafatihu. Dan juga wazan fawa'ilu, fawa'ilu, qawa'idu, qawa'idu. Ya, seperti tadi dafatiru itu wazan ini, fawa'ilu itu pun sifat muntahal jumu'. Fawa'ilu, fawa'ilu ditambahin ya. Seperti dakakinu, katatibu. Seperti juga qawarira, qawarira. Itu enggak pakai tanwin. Yang terutama yang ayat keduanya ya. Kalau ayat sebelumnya itu ada dua qiraat. Qawarira min fiddatin. Qawarira. Pendek itu, makanya sukunnya sukun ada tanda sukun itu ada dua macam. Ada yang sukun bulat, bulat pas, ada yang sukun bulat lonjong. Ya, hah? Kalau kalian bacanya mushaf Saudi, bulatannya itu beda. Yang di Al-Musallat itu bulatannya beda, ada yang bulat pas, ada yang bulat lonjong, itu beda cara bacanya. Kalau qawarira yang ayat kedua itu ada qiraatin wahidah, dia pasti pendek ya. Sedangkan yang sebelumnya itu cara bacanya dua ya, ada dua, dia ketika disukunkan bacanya mad, qawarira, qawarira, dibaca panjang ketika disukunkan. Kalau diwasal baru bacanya pendek. Qawarira, qawarira min fiddat, qawarira min fiddatin qaddaruha. Kalau dia diwasal, qawarira yang pertama bacanya pendek. Itu sukunnya beda. Kalau lihat mushafnya Saudi ya. Kalau mushaf Indonesia saya enggak tahu gimana harakatnya. Ini wazan-wazan yang dia tanpa tanwin, ya. Dia termasuk isim ghairu munsharif. Siapa tadi? Sampai mana? Ya. Ada kunduk, ada kunduk. Ini hotel. Hadihi banadiku. Ini hotel-hotel. Ini hotel, hotel. Fundukun fanadiku. Pondok, pondok pesantren. Makanya pondok pesantren nginep kan. Nah itu serapan dari sini. Fundukun. Oh alam ini pun kayaknya bukan asli juga ya. Biasanya yang seperti ini serapan juga biasanya. Bahasa Arab itu gak begini. Biasanya kadang bahasa Arab itu ada serapan Persia biasanya. Tapi perlu dilihat dulu coba kamus yang ini. Itu pun bukan, bukan wazan Arab asli ini yang seperti ini. Al-Ribadahu Hadihi sa'atun. Ini abroji. Hadihi sa'atun. Ini arloji, arloji. Ini arloji, arloji. Itu keren ya. Itu bahasa kakek-kakek kita dulu itu. Arloji. Iya, biasanya soalnya jam yang bagus itu. Bukan yang jam begini. Arloji itu yang kalung ini keluarin gitu. Arloji. Hah? Iya, itu kakek saya tukang jam. Ya. Dia punya macam-macam itu jamnya. Setiap tahun saya dikasih yang baru terus. Arloji. Ini arloji ini bagus. Ini bagus. Hah? Itu kayak apa ya? Kayak Melayu kayaknya ya. Kayaknya yang suka dipakai orang Sumatera yang suka pakai. Ya. Arloji. Nah, ada di mana dahulu? Hah? Jama' mu'annas salib. pakainya hadhi. Ketika jamaknya ghairu aqil, tetap pakai hadhi. Walaupun ini wazannya, ini jamak muannas salim ini sebenarnya. Wazannya muannas salim persis. Alif ta ta'nits. Lupa ada. Pokoknya alamah jamak muannas salim alif dan ta ta'nits. Dan dia ada mufradnya, berarti memang sharih ini jamak muannas salim. Beda dengan kalau muannas salimnya ada perubahan sedikit wazannya atau tidak ada lafaz mufradnya, maka itu mulhaq. Mulhaq bi jam'i muannas salim. Enggak, kalau ini muannas salim asli. Tapi ghairu aqil. Naam, ada di ba'dahu. Ini mobil, mobil sahih. Sayyaratun. Adapun wazannya jamak muannas salim. Ada di ba'dahu? Hadhihi dha'iratun. Ini pesawat. Hadhihi dha'iratun. Ini pesawat, pesawat. Pesawat, pesawat. Pesawat, pesawat. Ya. Kalau ta'irun burung, ta'irun burung, jamaknya ta'irun. Awalam yaro ila ta'iri fauqahum safati wa yaqbid. Naam, ada di ba'dahu? Dalika nahbun, itu minta. Tilka nujum. Tilka nujumun, terjem itu bintang-bintang. Iya, itu isim isyarahnya dengan tilka, tilka. Ya muannas mufrad yang ba'id, karena dzalika lil ba'id, maka jamaknya bagaimana? Ya sudah, pakai yang muannas mufrad lil ba'id. Tilka, tilka nujumun, nujumun. Sebagaimana muannas qaribnya pakai yang sebagaimana isim mufrad muannas, begitu pula yang lil ba'id, lil ba'idnya juga pakainya mufrad muannas. Naam, ada di ba'dahu? Tilka sayyarah, itu mobil. Ulaika sayyarah, ulaika sayyarah, sayyaratun, ini orang-orang. Tilka, hah? Pakainya tilka lagi. Sayyaratun, itu mobil-mobil. Itu mobil-mobil, ya. Kalau sayyaratun di bahasa Arab modern maknanya mobil. Nah, maka dia terhitungnya ghairu aqil. Beda kalau sayyaratun lugah, lugah lama, ya. Kalau lugah lama itu maknanya qafilatus safar. Faja'a sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah. Faja'at sayyaratun, sayyaratun qafilatus safar. Hakikat rombongan safar kan orang-orang. Qafilah, kafilah safar, hakikatnya kan orang-orang yang safar berbarengan. Ya. Faja'at sayyaratun fa'arsalu. Nah, ketika fi'ilnya pakai jamaah lagi. Kenapa? Karena sayyaratun itu secara lafaz mu'annas, secara makna orang-orang jamaah. Ya, maka boleh dia fi'ilnya itu alal wajhain. Boleh pakai fi'il untuk muannas, boleh pakai fi'il untuk jamak mudzakkar. Fa arsalu waridahum fa adla dalwa. Qala ya bushra hadha gulam. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Tafadhal. Ah, ini isim isyarah yang lil ba'id pun sama. Ya, sama kaidahnya. Ketika jamak, maka pakai isim isyarah yang lil muannas lil ba'id. Pakai yang lil ba'id, yakni tilka. Tamrin ats-tsani, ashir, apa makna ashir? Tunjuklah atau ya. Ila al-asma'i. Kepada isim-isim, al-adiyati berikut bismi isyaratin. dengan isim isyarah munasibin yang sesuai lil qaribi, ya, yang dekat. Imma hada au hadhihi au haula'i. Nah, dilihat saja apakah dia mudzakkar atau muannas atau mufrad atau jamaknya. Tafadhal rakmul awal. Kenapa pakai hadza? Mufrad. Mufrad mudzakkar. Ya, karena dia mufrad mudzakkar. Al-thani. Haula'i rijalun. Kenapa pakai haula'i? Jama. Jama apa dia? Jama mudakar yang untuk uqala, ya, untuk berakal. Maka pakai haula. Berarti pada hu? Ah, udah habis? Aku ibu sana? Udah? Hadza kalbun. Ini anjing. Ini anjing, sahih. Kenapa pakai hadza? Ya, tapi jenis apa? Mufrad. Mufrad mudzakkar. Kalbun mudzakkar. Dari mana hu? Min al-awwal. Hadhihi kilab. Ini anjing-anjing. Ini anjing-anjing, sahih. Kilabun jama'. Hadhihi kilabun. Haulai kilabun nar. Hadis tentang apa itu? Khawarij, sahih. Hadis tentang khawarij banyak, ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Kalau yang lafaz itu yang di sebagian ashabus sunan tidak sahih. Yang sahih itu yang di sahih Muslim. Sahih Muslim, Imam Muslim membawakan hadis-hadis tentang khawarij di kitabuz zakat. Kenapa di kitabuz zakat? Karena bapaknya khawarij itu protesnya, pertama kali protes di pembagian ghanimah. Pembagian ghanimah, bapaknya khawarij protes kepada Nabi SAW, hada qismatun la yuridu biha wajh Allah. Ini bagi kayak gini, ini tidak mengharap wajah Allah. Masya Allah, protes pembagian Nabi. Nabi SAW kalau bagi memang tidak rata, tapi adil. Yakni yang imannya kuat bagi Nabi SAW ini sudah enggak perlu dikasih. Kasih yang lebih membutuhkan. Ini orang-orang iman lemah dikasih banyak sama Nabi. Nih kasih banyak, baru masuk Islam kasih banyak. Sahabat Ansar, Muhajirin, Sabiqun al-Awwalun, banyak yang enggak dikasih sama Nabi SAW. Ya. Tapi itu bagian adil. Kenapa? Ini sudah imannya kuat, Allah yang sudah menguatkan mereka, menolong mereka, memberi mereka rezeki. Ini yang masih lemah nih, yang masih senang duit, ya, imannya masih lemah, baru masuk Islam. Cuma Nabi SAW dikasih besar, nah, dikasih besar, diprotes sama bapaknya Khawarij. Ya, ini pembagian yang tidak adil. Ya, ketika digituin dua sahabat, ada dua riwayat, tapi riwayatnya terpisah. Tapi intinya dua sahabat, Umar dan Khalid bin Walid. Minta izin sama Nabi SAW, ya Rasulullah, da'ni adribu anuqahu, biar saya penggal aja Rasulullah, ini ya, songong ya. Kata Nabi SAW, jangan ya, jangan, karena nyatanya dia belum berbuat kerusakan ya, kerusakan fisiknya belum ada, tapi kalam seperti itu pun itu sudah fatal itu. Sebenarnya hukumannya bisa saja dihukum mati, karena itu sudah apa namanya, muhaddatun li Rasulillah, menentang Rasulullah. Menentang Rasulullah itu bisa kufur. Hanya saja Nabi SAW melihat mafsadatnya. Nanti orang membuat isu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Ya, ntar isunya apa? Muhammad tuh bunuh sahabatnya sendiri. Kan dia zahirnya muslim kan? Zahirnya muslim. Dianggap kalau muslim itu ya sahabat Nabi. Kalau dihukum mati nanti orang pada bilang Muhammad tuh membunuh sahabatnya sendiri. Ya, maka dibiarkan sama Nabi SAW. Tapi mewasiatkan kepada para sahabat, ya, hati-hati nanti orang ketemu yang jenis kayak gini. Ini ntar banyak, ya, yang model kayak gini ntar banyak. Laulaqituhum laaktulannahum qatla 'ad. Dalam riwayat lain, laaktulannahum qatla Tsamud. Kalau saya ketemu dengan orang-orang yang seperti dia ini, nanti ada ketemu Uthman dan Ali bin Abi Thalib ketemu. Saya akan memerangi mereka sebagaimana dibinasakannya kaum Ad. Sebagian riwayat dibinasakannya, dihancurkannya kaum Tsamud. Dan nyata yang diperangi oleh para sahabatnya, terutama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu ba'dahu ini pelajaran-pelajaran sahih. Semua kenapa pakai hari? Jamak. Jamak yang apa? Ya, jamak yang dia ghairu akhir, maka seperti muannats mufrad. Ada di mana hu? Haulai mutarrisuna. Mereka ini para pemersu. Kenapa pakai haulai? Jama' mudzakkar salim uqula. Sahih, jama' mudzakkar salim uqula. Haulai lahum uqul. Alladzina lahum uqul malaikatun wa insun wa jin. Ya, malaikat, jin dan manusia. Haulai lahum uqul. Ammal hayawanat wan nabatat wal jamadat laisa lahum uqul. Mereka tidak punya akal. Cuma ya. Alladzina ba'dahu haulai akhwati. Naam. Mereka ini saudari-saudari. Kenapa pakai haulai? Karena jamak muannas. Uqala, sahih. Haulai uqala. Kalau jamak uqala, pakai haulai secara mutlak. Apakah mudzakkar atau muannas? Ada di mana hu? Kenapa hari jamak takhir ghairu akil, sahih, dia jamak untuk ghairu akil, dianggap sebagai muannas mufrad. Ada di mana hu? Ada kitabun mufrad mudzakkar ghairu akil, sahih, dia mufrad mudzakkar dan dia ghairu akil, maka pakai hadha. Thumma hadhi sayyaru, ini mobil mobil. Kenapa pakai hadihi? Jamaknya ghairu akil. Ya, maka pakai hadihi. Kalau di mana hu? Hadihi sayyaratun. Ini mobil. Ini mobil. Ya. Kenapa pakai hadihi? Mufrad muannas. Mufrad muannas. Memang aslinya mufrad muannas. Ada di mana hu? Hada himarun. Ini adalah himar. Ini adalah himar. Kenapa pakai hada? Mufrad mudzakkar. Himar. Himar itu hayawanun yudrab bihil masal fil baladah. Ya, itu jadi perumpamaan kebodohan. Himar itu biasa hewan yang jadikan perumpamaan hewan bodoh. Ya, kenapa dia? Walalam hanya bisa teriak-teriak saja. Suaranya enggak enak lagi. Ya, jika senang teriak, jika tidak senang teriak, teriaknya sama saja. Ya, makanya seperti, dianggap seperti hewan bodoh. Ya, beda dengan ada hewan-hewan yang dianggap pintar, seperti burung hudhud, itu hewan pintar. Burung kakatua juga itu hewan pintar. Ya, ada beberapa, ada ya, Allah, ini saya bisa disamakan dengan kendaraan. Ini adalah buku-buku. Kenapa pakai hadihi? Jama' ghairu akil. Sahih. Dari mana ada hu? Hadihi umurun. Ini keledai. Keledai. Sahih. Kenapa pakai hadihi? Jama' mu'annas yang ghairu akil. Naam. Dari mana ada hu? Naam. Kenapa pakai hadihi? Mufrad. Iya, dia muannats mufrad. Kenapa muannats mufrad? Karena a'dha' lahu zaujan, dia anggota badan yang berpasangan. Berpasangan dianggap sebagai muannats mufrad. Lalu di mana hu? Hadhihi dabibatun. Ini dokter perempuan. Sahih, dokter perempuan. Nama pakai hadhihi. Mu'anas mufrad dan dia akil, sahih. Min awal. Nah. Hadhihi tabibatun. Terjem. Mereka ini para dokter wanita. Para dokter wanita. Kenapa pakai hadhi haulai? Haulai karena dia jamal wanasalim. Jamal wanasalim dan dia. Dan dia berakal. Berakal sahih. Hunna uqala, ya, tabibat berakal. Walaupun wanita itu dalam hadis Nabi SAW naqisatu aqlin, kurang akalnya. Loh, berarti perempuan bego. Perempuan yang dengar ini, wah, masa kita dibilang bego? Bukan bego, ya. Wanita itu banyak yang pintar, ya. Ini wanita pintar ini. Ya. Ini wanita pintar ini, Masya Allah, ini Dr. Kamilah Al-Kawari. Kitabnya banyak sekali dalam akidah. Ya, ada kitab tentang akidah syarah pun bagus sekali. Syarah Qawaidul Muslahnya Syekh Utsaimin. Perempuan ini. Ya, ini perempuan. Perempuan bukannya bego. Naqisatu aqlin. Ya, ini persaksian mereka dianggap setengah persaksian laki-laki. Ya, setengah persaksian laki-laki. Kenapa? Gampang lupa. Gampang lupa kalau masalah akad. Ya. Kalau masalah lain beda lagi, ya. Kalau masalah modalitas mah hafal dia. Nah, kalau akad lupa. Antadula ihdahuma fatudzakkir ihdahuma al-ukhra. Yang satu lupa, ingetin yang lainnya, sering ingetin. Kemarin kita ini ikut saksiin. Oh iya itu. Bukan berarti bego ya. Nah, banyak perempuan pintar. Summa tamrin ar-rabi' ashir. Mana ashir? Tunjuklah ila al-asma'il atiyati. Kepada isim-isim berikut bismi isyaratin dengan isim isyarah munasibin yang sesuai lil ba'idi, lil ba'idi yang jauh imma dzalika au tilka au ulaika, ya, hadza asma wa isyarah lil ba'id. Itu siswa. Kenapa dzalika? Iya, mufrad mudzakkar aqil. Ada di mana hu? Ulaika thullabun. Mereka itu para siswa. Mereka itu para siswa. Naam. Kenapa pakai ulaika? Jamak taksir. Uqala, sahih, jama' uqala. Kalau uqala, ma'ruf dengan isim untuk jama' dari mana hu? Itu adalah bintang. Kenapa pakai dalika? Mu'annath mufrad. Ah, mudhakar mufrad, sahih. Thumma? Itu bintang-bintang. Kenapa pakai tilka? Ghairu aqil, ya. Jama' untuk ghairu aqil. Maka seperti mu'annath mufrad. Wa idhan nujumu tumisat. Tumisat. Pakai ta'nis. Ketika bintang dihapus. Apa maksudnya dihapus? Walam dihapus cahayanya, diredupkan. Bintangnya mati. Walaupun saya nggak tahu kalau secara dalil sholat, tapi katanya kalau menurut ahli fisika bintang itu ntar dia bisa mati begitu redup jadi black hole. Bintang itu ketika cahayanya redup maka dia gravitasinya menarik ke dalam menjadi black hole. Walaupun itu kata orang itu black hole itu aslinya dari mana? Itu bintang, bintang yang mati katanya. Saya baca-baca itu katanya bintang yang mati. Apa di mana hu? Tilka bintun. Itu anak perempuan. Itu anak perempuan, sahih. Mufrad mu'annas, naam. Apa di mana hu? Ulaika banatun. Mereka itu para putri. Kenapa pakai ulaika? Jama'u qala sahih. Jama'u qala untuk muannas. Cuma itu sepeda. Kenapa pakai tilka? Mufrad muannas. Sahih. Dia mufrad muannas. Cuma dari mana hu? Sepeda, sepeda. Kenapa pakai tilka? Li ghairi al-uqala. Makanya pakai tilka. Walaupun wazannya jama' mu'annas salim, ya, tapi dia ghairu uqala, maka seperti mu'annas mufrad. Lalu ba'dahu dhalika sariru, itu tempat tidur. Itu tempat tidur. Kenapa pakai dhalika? Mufrad mudhakkar. Sahih. Sarir mufrad mudhakkar. Cuma lagi ba'dahu kenapa pakai tilka? Mu'annath ghairu aqil, ya, maka dianggap seperti mu'annath mufrad. Sururum marfu'ah, marfu'atun, marfu'atun seperti mu'annath mufrad. Ala sururim maudunatin, maudunatin seperti mu'annath mufrad. Nah, mana di bawah itu? Itu ayam betina, ya. Kenapa pakai tilka? Mufrad mu'annas, sahih. Mufrad mu'annas. Ada di mana hu? Tilka besar menjadi satu. Itu guru perempuan. Itu guru perempuan. Kenapa pakai tilka? Mu'annas mufrad. Mu'annas mufrad aqil, sahih. Kemudian di mana hu? Min al-awwal. Mereka itu para guru wanita. Mereka itu para guru wanita. Naam, para guru wanita. Kenapa pakai ulaika? Ya, jamak muannas salim aqil. Jamak muannas salim dan uqala. Maka pakai jamak untuk uqala, ulaika. Cuma itu seorang jemaah haji, sahih. Hajun itu isim fa'il dari hajja, hajja yahuju, hajun. Cuma ulaika hujjajun, mereka itu para jemaah haji. Para jemaah haji, ya, pakai ulaika. Kenapa pakai ulaika? Jemaah taksir uqala, sahih. Hujjajun wazan fu'alun, fu'alun. Teman lagi pak ada hu? Itu adalah masjid. Kenapa pakai dalika? Mudakkar mufrad. Saya dia mudakkar mufrad. Teman? Sayyaratun. Itu mobil. Mobil. Ghairu aqil, ya, karena dia ghairu aqil, maka seperti mufrad muannas. Mafhum ya? Ya, ketika jama'nya uqala, maka isim isyarahnya untuk uqala. Kalau lil qaribnya haula, kalau lil ba'idnya ulaika. Itu kalau uqala. Adapun jama' yang ghairu aqil, ghairu aqil, maka isim isyarahnya dianggap seperti mu'annath mufrad. Kalau lil qaribnya hadihi, lil ba'idnya tilka, ya. Gampang ya? Gampang, ya. Yang kemudian diringkas oleh mu'allif pada halaman ini. Ini ringkasannya, ya. Ini kalau bisa dihafal, ya. Ini ringkasannya dari bab jama' yang uqala maupun ghairu uqala, ya. نقرأ أولا أسماء الإشارة للقريب العاقل. هذا طالب. هذا طالب. هؤلاء طلاب. هؤلاء طلاب. هذه طالبة. هذه طالبة. هؤلاء طالبات. هؤلاء طالبات. يا ini ya isim isyarah lil qarib mudzakkar akhir ya, ketika mufradnya hadza, mufradnya hadza yang mudzakkar, kalau yang muannatsnya hadhihi, mufradnya muannatsnya hadhihi, adapun jama'nya karena dia uqala pakai haula, sama saja apakah mudzakkar atau mufradnya pakai atau muannatsnya pakai haula'i. Haula'i tullabun, haula'i talibatun. Yang asma isyarah lil ba'id al-aqil, dzalika talibun. Dzalika talibun. Ulaika tullabun. Ulaika tullabun. Tilka talibatun. Tilka talibatun. Ulaika talibatun. Ulaika talibatun. Ini asma isyarah lil ba'id al-aqil. Lil ba'id in kana mudzakkaran dzalika. Kalau mudzakkarnya dzalika. Amma muannats tilka. Ya, muannatsnya dengan tilka. Adapun jama'nya sama. Jama' yang secara mutlak ulaika. Ulaika. Apakah dia untuk mudzakkar atau untuk muannatsnya? Tsumma naqra li ghairil 'aqil. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadhihi buyutun. هذه بيوت. هذه سيارة. هذه سيارة. هذه سيارات. هذه سيارات. Ya, adapun isim isyarah lil qarib ghairil aqil, kalau dia mudzakkar sama hadza, ya. Mudzakkarnya sama dengan hadza. Muannatsnya pun sama hadhihi. Muannatsnya pun sama dengan hadhihi. Mudzakkar muannas ketika mufrad sama, sama-sama dengan hadza, sama-sama dengan hadhihi. Jamaknya baru beda. Jamaknya seperti muannas mufrad. Isim isyarah untuk ghairil aqil, apakah dia mudzakkar atau muannas? Isim isyarahnya seperti muannas mufrad. Baitun yang dia mudzakkar, buyutun pakainya hadhihi. Sayyaratun jamak dari sayyaratun yang muannas, juga pakai hadhihi. Isim isyarahnya seperti muannas mufrad. Yang ghair aqil lil ba'id, dzalika baitun. Dzalika baitun. Tilka buyutun. Tilka buyutun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Naam. Adapun isim isyarah lil ba'id, maka sama ya, ghairu aqil dengan aqil sama saja. Kalau mudzakkar pakai dzalika, muannatsnya pakai tilka. Ya, mufrad. Kalau mufrad sama. Mufrad antara aqil ghairu aqil sama. Hadza hadza, hadhihi hadhihi. Dzalika dzalika, tilka tilka, sama kalau mufrad. Yang beda adalah jamak. Isim isyarah untuk jamaknya ghairu aqil seperti muannas mufrad. Buyutun ghairu aqil tilka. Ya, dengan tilka. Begitu pula yang asalnya muannas juga dengan tilka sayyaratun. Ya. Ini kaidahnya ya, untuk jamak ghairu aqil maupun yang untuk aqil ini ya, kalau bisa dihafal ini. Ya, ini dihafal, ini inti bab asmaul isyarah. Hanya kurang yang ismul isyarah lil musanna, hanya kurang ya. Kurang di musanna saja. Karena dia agak beda dengan yang lainnya memang. Ini semuanya isim isyarah, yang ini mabni. Kalau yang musanna itu mu'rab. Ya, dia mu'rab. Idza hadani hadaini. Hatani hataini. Dzanika tain. Dzanika dzainika. Tanika tainika. Ada yang mu'rab, beda. Kalau ini mabni. Isim isyarah ini mabni. Ini kaidahnya. Ya, kalau bisa dihafal. Ada yang tanyakan sampai sini? Tafi bi hadzal qadar. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.